Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senang sekali rasanya seperti biasa setiap Senin pagi di TVRI Nasional kami hadir kembali untuk menjumpai Anda dalam acara live interaktif pengobatan nabawi, ruqyah, zikir dan tausiah bersama Ustadz Haji Cilik Guntur Bumi dan tim pemburu surga. Dan seperti biasanya pula kami selalu mengundang partisipasi para jamaah yang ada di rumah di line telepon 5743476 atau 0215743478 untuk dapat berkonsultasi langsung mengenai masalah kesehatan dengan passwordnya jangan lupa berzikir untuk ketentraman. Alhamdulillah. Tapi sepertinya hari ini jemaahnya agak sedikit kurang semangat nih ibu-ibunya. Ngantuk ya Bu ya? Kebanyakan sahurnya. Kebanyakan ayam kayaknya. Subhanallah. Silakan Mbak Aci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amal ba'du. Pemirsa TVRI rahimakumullah, senang sekali saya juga bisa menjumpai Anda dalam pengobatan nabawi bersama Ustaz Cilik Guntur Bumi dan tim pemburu surga. Bagaimana kabar Anda sekeluarga? Kami selalu berharap Anda selalu sehat walafiat dan Allah selalu memberikan jalan keluar bagi permasalahan yang ada. Dan bagaimana puasa Anda? Mudah-mudahan tetap semangat apalagi dalam menjemput malam Lailatul Qadar. Nah, subhanallah kita di sini bisa bersama-sama berzikir, mendengarkan tausiah dan ruqyah. Dan sudah hadir bersama kita Ustaz Cilik Guntur Bumi, Ustaz Nana dan Ustaz Teko. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai sahurnya? Udah. Alhamdulillah. Sambil menunggu Ustaz Aswan kemari. Dan Ustaz Aswan akan bergabung bersama kami dan ya, juga ibu-ibu dari pengajian Al-Marzukiyah. Assalamualaikum Ibu. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Selalu setia. Tetap semangat ya Bu ya? Amin. Tetap semangat ya. Dan mungkin ada satu yang ketinggalan nih, ada Ustadz yang sangat kecil sekali. Sangat cilik sekali. Ustadz siapa ini namanya? Udah Ustadz cilik pakai sekali ya. Adik siapa Nak namanya? Rama. Oh, Adik Rama. Ustaz Rama. Insyaallah, insyaallah jalan. Subhanallah. Mudah-mudahan habis ini jadi ustaz besok. Amin. Amin insyaallah. Baik, sekali lagi di 5743476 atau 0215743478 bagi Anda yang ingin segera berkonsultasi. Dan pula kami informasikan bahwa di Padepokan Silaturahmi selama bulan Ramadan juga tetap buka setiap hari. Ada dua metode pengobatan, ada yang pribadi, ada yang massal. Untuk yang pribadi bukannya setiap hari dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 malam. Kemudian ada infak plus sedakohnya, pengganti ramuan herbal asli buatan Indonesia. Kemudian ada paketan herbal yang perlu diketahui, ada 100.000, 500.000, 1 juta, 2 juta sampai dengan 5 juta. Karena ini ada subsidi silangnya untuk santunan anak yatim piatu, pembangunan masjid dan lain sebagainya. Kemudian untuk yang masalnya setiap hari apa nih Mbak Aci? Nah untuk masalnya hanya hari Kamis, gratis ramuan, gratis sambako, gratis diajarkan pengobatan ala Nabi setelah bada Isya. Ya, nah karena di sini kita juga ada hotline di 0217513132 atau 0243564768. Kami mengadakan subsidi silang, jadi bagi Anda yang berkelapangan, kami memberikan kesempatan seluas-luasnya untuk membantu saudara-saudara kita yang kurang mampu. Nah, dalam pengobatan nabawi ini ya, kita kan bisa ada penyakit yang medis, ada juga penyakit yang non medis. Tapi ada juga penyakit yang medis. Sudah divonis oleh dokter, tapi belum juga ada jalan keluarnya. Jalan keluar yang kesembuhan. Nah, kita tanya langsung pada Ustadz Cilik nih. Bisa dijelaskan nggak Ustadz, kenapa penyakit medis yang sudah divonis oleh dokter tidak bisa ada jalan keluar, tapi ada jalan keluarnya bagi ruqyah? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah la ilaha illallah, sudah anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Pada dasarnya setiap penyakit pasti ada obatnya. Ya, kita ambil hikmah dari sesuatu yang saat ini kita hadapi yaitu sakit. Sebetulnya sakit itu teguran dari Allah agar kita lebih mendekatkan diri kita kepada Allah. Coba sembuh terus nggak pernah sakit, mungkin lupa akan sholat, ya kan? Lupa akan sedekah. Yo, nggak ada apa-apa. Mungkin dengan sakit kepala, ya Allah, akhirnya nyebut nama Allah, betul? Ya. Utangnya banyak, ya Allah, utangnya banyak. Pada ketawa semua, utang banyak. Ya kan? Itu dengan diberikan cobaan oleh Allah agar ingat kepada Allah, bahasanya seperti itu, Mbak Aci. Jadi sakit yang non medis sekalipun yang saat ini diidentik dengan banyak, saat ini mungkin lebaran ya. Jangan sampai kosong pikiran tuh, katanya ada hipnotis, ada gendam, tetek bengek. Pada zaman Nabi sudah ada. Ya, diriwayatkan dari hadis Sahih Bukhari dan Muslim, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu an bahwa suatu ketika ada anak yang perpandangan berbeda, blengak, blengok, enggak doyan makan karena ternyata kena pandangan mata, ain, yang disebut saat ini hipnotis, pandangan mata. Orang tersebut berpikir, enggak doyan makan. Akhirnya Rasulullah menyuruhlah bapaknya untuk meruqyah anak tersebut agar supaya terhindar dari gangguan mata. Disuruh mencuci mukanya dengan wudu. Yang juga hadis yang lain dinyatakan dari Ibnu Abbas bahwa anak kecil enggak doyan makan, kurus kering, kerontang. Karena memang kena sawab, bahasanya kena gangguan yang tidak kelihatan. Akhirnya diruqyah dengan surat Al-Fatihah. Ini sudah pada zaman Nabi sudah ada. Dan Rasulullah SAW pun pernah kena sihir orang Yahudi yang bernama Labid bin Aksom. Ya, diriwayatkan dari Siti Aisyah radhiyallahu an bahwa Rasulullah pernah kena sihir orang Yahudi yang bernama Labid bin Aksom. Dengan apa Rasulullah disihir? Dengan kurma kering, kembang kumayang, sisir, dan rambut. Di mana Rasulullah disihir? Di sumur Zir Arwan. Nah, Rasulullah pernah kena sihir nih, ya kan? Bagaimana akhirnya Rasulullah berdoa dan berdoa mohon kepada Allah, akhirnya diberikan kemudahan oleh Allah. Suatu mimpi didatangi dua orang, yang satu di kepalanya Rasulullah, yang satu di kaki Rasulullah, memberitahukan siapa pelakunya. Akhirnya Rasulullah mendatangi sumur Zirawan tersebut, akhirnya dikuburlah peralatan-peralatan sihir tersebut. Dengan cara ruqyah, alhamdulillah Rasulullah sembuh. Alhamdulillah. Pada zaman Nabi sudah banyak tuh sihir-sihir. Sekarang bahasanya sihir pelet, santet, gendam. Dengan apa caranya? Dengan cara yaitu dengan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di Al-Quran sudah menyatakan bahwa Allah memberikan keberhasilan kepada hambanya yang berusaha. Orang yang tadi yang disebut orang Yahudi Bani Zurayk itu hambanya Allah. Tetapi ingat, kalau Allah selalu dekat dengan orang-orang yang beriman. Dekat dengan Allah akhirnya karena Rasulullah dekat dengan Allah, diberikanlah kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah untuk ibu-ibu yang saat ini mungkin terkena atau yang lain, insya Allah akan diberikan kesembuhan. Pastinya diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus-menerus berzikir. Terus berzikir, terus jangan sampai kosong pikiran. Ya, jangan kosong pikiran seperti tadi, yuk bersama-sama. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Diisi sesuatu semua setiap hari kegiatan zikir. Ya, jangan sampai kosong pikiran lagi. Ini nih, belanja beliin anaknya sepatu, baju baru, kosong di mall. Jangan jadi, kosong pikirannya. Jadi ini jangan ada iklan lupa lagi. Terus berzikir seperti itu ya Ustaz ya. Baik, mungkin sebelum kita lanjutkan pemirsa, kita harus dengarkan terlebih dahulu kumandang azan subuh untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Silahkan. Untuk ruqyah sendiri tadi Ustaz Aswa membacakan doa, kemudian digabungkan dengan ada zikir dan juga dicampur juga dengan bekam, ini bagaimana nih Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Wassalatu wassalamu ala nabiyyil karim Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ruqyah dan zikir sebagai wasilah kesembuhan adalah cara yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan ketika Rasul dapat mengidentifikasi seseorang yang terkena penyakit namun bukan medis. Ini adalah dari hadis dari Ummu Salamah dan berperingkat sahih, bahwa Nabi pernah melihat seorang budak wanita di rumahnya yang wajahnya terlihat aneh dan kusam. Jadi orang yang terkena ain atau terkena gendam, yang sekarang menjelang lebaran ini lagi ramai-ramainya, yang mungkin kita saksikan di TV-TV nasional, ya, itu ada TVRI, ya, yang utama TVRI nasional. Ini kita saksikan sama-sama di sana korban merampok, mengambil, dirampas dan dirampok uangnya korban ini dengan sukarela. Sepertinya korban ini melakukan hal tersebut. Bahkan ketika ditanya ada lagi gak duitnya, oh ada di belakang, diantar ke belakang, dibukain. Nah inilah perilaku atau ciri-ciri yang terkena gendam atau hipnotis yang sifatnya tidak ilmiah, namun ada unsur bantuan apa? Karena di dalam kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam Tibun Nabawi dijelaskan bahwa ain gendam itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ain yang bersifat insi atau berunsur manusia, yang kedua adalah bersifat jinni atau unsur jin. Nah, dari Ummu Salamah, ya, beliau menceritakan bahwa Rasul pernah melihat seorang wanita dari budak perempuan ini terlihat wajahnya aneh. Langsung Rasul perintahkan agar wanita ini diruqyah karena dia terkena ain. Seandainya ain ini dibiarkan saja, maka akan berbahaya buat si korban. Bahkan dalam sebuah sabda Rasul sebutkan, innal aina la tudkhilar rajul al-qabra wal jamal al-kidra. Dalam sebuah hadis Rasulullah dari Jabir secara marfu', bahwa sesungguhnya ain gendam itu dapat memasukkan seseorang ke dalam kubur dan unta ke dalam kuali. Jadi sangat berbahaya apabila tidak diruqyah atau segera diruqyah. Untuk itu, wabil khusus menjelang lebaran, tolong hati jangan kosong karena THR belum turun, karena kacang di rumah belum ada. Jangan kosong, karena menjelang lebaran ini tidak sedikit suami istri berantem, bertengkar karena ngeributin menjelang lebaran. Pasrahkan kepada Allah dengan perbanyak istighfar. Astaghfirullah bersama Rabbal Baraya. Astaghfirullah minal khotaya. Sambil memperbanyak mobil khusus fi ashril awakhir, 10 hari terakhir di bulan Ramadan, dengan apa? Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Sambil mengingat dosa-dosa masa lalu, insyaallah nanti ada yang nganterin kacang. Amin. Insyaallah. Janjinya Allah ya Ustaz ya. Kalau jadi banyak di bulan di akhir-akhir Ramadan ini memang harus diperbanyak banyak zikir. Ya. Ada saya pernah menonton yang katanya ahli hipnotis kok enggak percaya adanya gendam. Enggak percaya adanya sihir. Ini saya pertanyakan, orangnya Islam beriman apa tidak? Iya kan? Yang ahli spiritual apa ahli hipnotis bilang bahwa gendam itu tidak ada, malah dia tidak percaya bahwa ada gendam itu tidak ada. Dia perlu belajar lagi. Kita pertanyakan agamanya apa. Kalau agamanya itu Islam, dia pastinya beriman, pastinya Islam. Kalau orang Islam belum tentu beriman, ya. Ini sudah jelas, hadisnya sudah jelas, diceritakan Ustaz Aswan pun sudah jelas bahwa ain, pandangan mata itu memang ada, kecuali ditutup-tutupin apa namanya praktisi apa hipnotis tersebut supaya tidak ketahuan berperilaku buruknya di belakang. Betul. Malah justru saya menghimbau kepada MUI, enggak usah udah hipnotis aja deh, hipnotis dilarang, ya kan? Atau memang ada ibaratnya seperti perbakin yang kelompok menembak, ya kan? Ada tuh organisasinya yang selalu memantau. Hipnotis gendam tuh memang ada. Ya kan, kalau memang itu diajarkan harus dipantau betul-betul. Takutnya disalahgunakan. Ya. Banyak yang apa namanya THR-nya mungkin orang yang baru keluar amplop, tahu-tahu keluar nggak bisa buat beli lontong, ya kan? Ya. Itu THR-nya baru keluar setengah, diutang tetangga separuhnya hilang, digendam tetangga satunya. Ini malah saya sendiri mengimbau kalau mungkin mudah-mudahan MUI bisa mengeluarkan fatwa larang haram untuk hipnotis. Insya Allah kami tim Rukyah dukung dari belakang kalau memang MUI-nya enggak berani. Kita dukung dari belakang. Amin. Kita dorong. Ayo. Jadi hipnotis memang ada ya? Iya, memang ada. Memang ada. Kalau memang tidak dia malah justru, oh hipnotis ada. Gendam, sihir itu enggak ada. Wah saya pertanyakan. Jangan-jangan yang ini nih yang praktisi yang hipnotis yang perlu dilarang. Ibnu Qayyim al-Jauziyah sempat mengatakan picik para intelektual yang mengatakan bahwa gendam itu tidak realita. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ahli dalam masalah hati, mereka adalah orang-orang picik. Intelektualnya tidak tercermin di dalam perilaku seperti ini. Nah berarti hipnotis, gendam dan sebagainya itu memang perlu diwaspadai seperti itu ya Mbak Kian. Ya, nah kalau untuk air zam-zam sendiri nih sebetulnya adakah manfaatnya ini, seperti itu nih Ustadz Aswan Ustadz bagaimana? Jelaskan, saya bukain laptopnya. Itu jadi amplopnya pagi bareng ya. Dua, ya. Karena mau beli kacang ya Ustadz. Untuk air zam-zam sendiri gimana nih Ustadz? Jadi air zam-zam itu adalah air yang paling baik di permukaan bumi ini. Air yang paling mahal, air yang paling tinggi derajatnya, air yang paling berharga, air yang paling punya banyak keutamaan. Dan ini air zam-zam adalah lesungnya malaikat Jibril dan minuman Nabi Allah Ismail alaihissalam. Jadi kalau sekiranya bapak ibu yang dirahmati Allah punya niat dan tujuan apapun itu, ya berupa penyakit fisik maupun penyakit secara mental atau penyakit hati, maka air zam-zam itu harus dikonsumsi. Kenapa? Ini salah satu bentuk daripada molekul air zam-zam setelah dipakai mikroskop khusus ya, dengan kecepatan tertentu. Jadi pernah juga diuji air zam-zam ditempelkan dengan Asmaul Husna. Air zam-zam sudah membentuk molekul yang indah, namun ketika ditempelkan saja dengan Asmaul Husna yang ditulis, maka makin indah dan bercahaya molekul air zam-zam. Kemudian ketika dipisahkan dari Asmaul Husna, tetap indah. Ditempelkan kembali, dia lebih indah lagi. Jadi, apapun yang Bapak Ibu tuju, para pemirsa, minum air zam-zam, biarpun kita di Indonesia tetap menghadap kiblat. Kenapa? Karena Rasul pernah menyebutkan ma'u zam-zam lima syuribalah. Air zam-zam itu mengikuti niat yang meminumnya. Kalau yang susah jodoh ketika minum zam-zam, ya Allah tolong jodoh datengin. Amin. Jangan satu dua, yang banyak. Amin. Tujuannya apa? Biar bisa milih. Ini ibu pada ketawa-ketawa. Udah punya ini. Dengerin dulu ucapan selesainya. Biar makin banyak pilihannya Ustadz ya. Iya betul. Iya. Oh, mic-nya Bu. Pakai mic Ibu. Silakan Ibu, ya, monggo. Ibu, namanya siapa? Ini suaminya nonton enggak di rumah? Insyaallah nonton. Deketin Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Ibu Mutmainah. Ini keluhan saya, Pak Ustaz, tenggorokan tuh kayaknya rasa kalau dibawa ngaji juga enggak bisa tenang gitu. Jadi kayaknya ada dahak-dahak tapi enggak mau keluar gitu. Oh, gitu. Jadi ya solusinya apa gitu? Ah, solusinya seperti tadi. Solusi dengan memakai meminum air yang sudah dibacakan dengan ayat suci Al-Qur'an, yaitu dengan membacakan surat Al-Fatihah terus dibaca dengan surat An-Nas. Al-Fatihah satu kali boleh, surat An-Nas satu juga boleh, Al-Ikhlas juga satu boleh, Al-Falaq juga satu kali boleh. Diruqyah sendiri dengan air putih anget, insyaallah akan membentuk semacam seperti ini nih airnya. Ya. Air tubuh kita ini 98% kandungannya air. Ya, apabila ini tenggorokan ini juga kandungannya ada airnya kan? Ya kan? Apabila air di sini ada air negatifnya, dimasukkan dengan air positif yang sudah dibacakan dengan ayat suci Al-Qur'an, insyaallah penyakit yang negatif tersebut sembuh. Tetapi yakinnya kepada Allah. Jangan yakinnya kepada Ustaz Cilik Kudrum, keliru. Sama Ustaz Aswar Faisal, keliru. Yakinnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan ayat suci Al-Qur'an kan sebagai penyembuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifa' wa rahmah lil mu'minin. Ya kan? Allah menurunkan Al-Qur'an sebagai penyembuh. Iya. Segala penyembuh, penyakit apa? Ekonominya seret. Itu kan juga penyakitnya di ekonominya. Ya, banyak baca Qur'an. Ya, penyakit seperti tadi, tenggorokan, kanker, tumor, liver sekalipun, itu pun penyakit. Baca Al-Qur'an, yakin itu Al-Qur'an sebagai penyembuh. Insya Allah penyakit apapun sembuh. Amin. Suaminya kagak pulang-pulang. Bacain. Mungkin ketawa-ketawa emang suaminya gak pernah pulang, Pak. Nah, ya, mungkin bacaan Al-Qur'an, kirimi suratul Fatihah suaminya. Ya Allah, mudah-mudahan suami saya kerja ya, tidak nyasar pulangnya. Itu kan. Insyaallah berkah ya, Bu ya. Amin insyaallah. Nah, mungkin untuk pemirsa semuanya bisa dipersiapkan air putih satu gelas atau air zam-zam, karena sekarang kita akan berdoa bersama yang akan dipimpin langsung oleh Ustaz Haji Cilik Guntur Bumi. Silakan. Kita berdoa mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mudah-mudahan yang saat ini THR-nya belum keluar, doakan mudah-mudahan doa THR cepat keluar. Amin. Ini anak buah laskar pada amin semua. Amin. Ya, ini pada TVRI pada amin semua, THR-nya pada belum keluar, Pak ya. Kita doa mohon kepada Allah. Mudah-mudahan ya Allah, rezeki yang diberikan berkah. Amin. THR yang diberikan berkah. Amin. Jadi daging berkah semuanya. Amin. Jadi daging berkah semuanya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, yang saat ini sembuh diberikan kesembuhan. Ya Allah, ila khadrati nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Jabbar. Ampunilah segala dosa kami ya Allah. Di bulan suci Ramadan ini ya Allah, kami mohon ampun segala dosa kami. Ampunilah segala dosa kedua orang tua kami. Ampunilah segala saudara-saudara kami ya Allah. Ampunilah segala dosa jamaah yang mengikuti pada doa pada pagi hari ini ya Allah. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami. Apabila di dalam tubuh kami ada penyakitnya ya Allah, angkatkanlah penyakit-penyakit dalam tubuh kami ya Allah. Ya Allah, apabila di dalam tubuh kami ada energi negatif ya Allah, ya Allah, yang saat ini mungkin ada energi negatifnya ya Allah, mungkin semacam sihir, santet, teluk, guna-guna, apapun ya Allah, angkatkanlah ya Allah, keluarkanlah dalam tubuh kami ya Allah. Ya Allah, yang saat ini saudara kami tergeletak di rumah sakit tidak berdaya, di ruang ICU, di ruang unit gawat darurat, mereka kebingungan ya Allah ya Rabbi. Angkatkanlah penyakit dalam tubuh kami. Berikanlah kesembuhan bagi kami ya Allah. Ya Allah, yang saat ini ya Allah belum memiliki keturunan padahal sudah berumah tangga ya Allah dengan sah ya Allah. Ya Allah, berikanlah kami keturunan ya Allah. Berikanlah anak kami anak keturunan ya Allah, anak yang soleh dan soleha, yang sehat jasmani dan rohani ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, yang saat ini yang berdoa belum memiliki jodoh ya Allah, berikanlah jodoh ya Allah, seiman seagama Islam ya Allah. Yang belum memiliki rizki yang lancar, mudahkanlah rizki yang lancar. Apabila rizki tersebut masih di atas langit, turunkanlah untuk kami. Apabila rizki tersebut masih di dalam bumi, keluarkanlah untuk kami yang halal dan ghoridho ya Allah. Ya Allah ya Rabbi, ya Allah ya Karim, ya Allah jauhkanlah kami dari fitnah ya Allah. Sakit ya Allah apabila kami difitnah, yang sesuatu tersebut tidak kami kerjakan ya Allah. Maka angkatkanlah derajat kami orang-orang yang difitnah ya Allah. Berikanlah kami kesabaran, keikhlasan dalam menjalankan hidup ini ya Allah. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, berikanlah kekuatan iman dan takwa agama Islam kami sampai akhir hayat kami. Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata mal abrar. Ya Aziz ya Ghafar ya Rabbal alamin. Al-Fatiha. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, air yang sudah dibacakan dengan bacaan doa tadi bisa ditiupkan, diulangi lagi dengan bacaan Al-Fatihah 21 kali. Apabila Anda berpuasa, diusapkan di tempat yang sakit, yang sering emosi usapkan di mukanya, yang sering susah jodohnya mungkin diusapkan di mukanya, tetapi tetap berusaha mencari jodoh. Yang susah rezekinya belum mendapatkan kerjaan, diusapkan di mukanya. Sholat wajibnya jangan ditinggal. Sholat duha diperbanyak. Ya, kalau ada sedekah punya 1000 sedekah. Mudah-mudahan bisa mempercepat rezekinya, bisa mempercepat memiliki pekerjaan. Bagi Anda yang mungkin sakit kok yang aneh-aneh semacam seperti ini, ya, keluar penyakitnya yang aneh semacam keluar kawat berkaratnya, atau semacam seperti ini yang sudah dironsen ternyata keluar kawat berkaratnya juga, atau yang mungkin aneh-aneh mungkin yang sudah disaksikan pemirsa yang di rumah, mungkin yang ada di samping, yaitu yang kanker tidak kunjung sembuh, mungkin pemirsa, mungkin kamera bisa diarahkan, kanker tidak kunjung sembuh. Jangan berkecil hati. Ingatlah Allah memberikan cobaan kepada hambanya tidak mungkin melebihi dari batas kemampuan hambanya. Maka mohon kepada Allah, ya Allah, jangan engkau berikan cobaan kepada kami melebihi dari batas kemampuan kami. Ya Allah, berikanlah kami kesabaran dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan ini. Amin. Amin, insyaAllah. Bagi pemirsa yang saat ini memiliki jabatan, ingat, jabatan akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah. Maka, jadi pimpinan, betul-betul amanah. Amin. Ingat, kita punya akhirat yang akan dimintain pertanggungjawaban di hadapan Allah. Apalagi mengganggu dalam orang-orang berdakwah. Hati-hati, balasannya sangat pedih dunia dan akhirat. Naudzubillah min. Jalik, mudah-mudahan berkah semuanya. Silakan yang ingin berobat, buka di tempat kami. Insyaallah buka 24 jam. Insyaallah ya. Di Jakarta juga ada, di Semarang pun ada. Mudah-mudahan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, terima kasih sekali lagi atas perhatian dan kebersamaan Anda. Mudah-mudahan saja acara ini selalu memberikan manfaat untuk kita semuanya. Akhirnya saya Putri Abasan yang bahas itu juga seluruh kerabat kerja bertugas harus pamit undur diri dari hadapan Anda semuanya. Insyaallah kita akan berjumpa lagi Senin mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.